Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله. Dimalam hari ini kita akan manfaatkan waktu kita insyaallah untuk kita mengkaji ilmu agama Allah tabaraka wa taala, mengawali majelis di malam hari ini menyambung pembahasan yang sebelumnya di hari Rabu kemarin untuk melengkapi faedah terkait hukum mengeluarkan suara ketika membaca zikir di dalam sholat, baik itu zikir berupa qiraatul Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maupun zikir-zikir yang lain, zikir ruku', zikir i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Maka kita kemarin, alhamdulillah, sudah dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala membaca sebagian aqwalul ulama, penjelasan dari para ulama madzhab, baik dari madzhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah rahimahumullahu jami'an terkait dengan permasalahan ini, yang harapannya barakallahu li wa lakum adalah untuk kita amalkan demi menunjang kesempurnaan ibadah agung, yaitu ibadah sholat kita yang merupakan salah satu penentu baik atau tidaknya amalan-amalan kita yang lain. Maka yang perlu kita perhatikan, ana ingin menegaskan sekali lagi penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya, hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kalaupun yang condong ke pendapat wajibnya mengeluarkan suara ketika berzikir dalam sholat, maka hendaknya kita perhatikan baik-baik nasihat dan wasiat para ulama. Yaitu jangan sampai kita terjatuh pada tashwish. Tashwish ghairina. Mengganggu kesempurnaan ibadah saudara kita yang lain. Beliau menegaskan, bal innahu idza kana ma'muman, ketika seorang di dalam sholat, dia sebagai makmum, sholat berjamaah di belakang imam, dia mengikuti pendapat misalnya yang wajib mengeluarkan suara ketika berzikir. Wahawala ayyusmi'a nafsahu, dan dia berusaha untuk memperdengarkan suaranya sampai terdengar telinganya. Farubbama yushawish ala ghairihi ahyanan, terkadang itu bisa mengganggu orang lain yang ada di samping kanan atau kirinya. Makanya seperti ini mungkar. Perkara yang seperti ini mungkar, ya, mengganggu orang lain. Dan kemarin sudah kita sebutkan, ya, beberapa adillahnya. Dalil yang paling jelas hadis yang insyaallah kita semua sudah hafal, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, terutama dalam ibadah sholat. Hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai mengganggu ibadah sholat orang lain. Yang mana ibadah sholat adalah ibadah yang sangat agung di dalam agama kita ini. Terkadang, ini sedikit contoh, ya, untuk memperjelas. Ya, kita dapati sebagian orang ketika sholat berjamaah mengeluarkan desisan suaranya. Enggak jelas, tapi dikeraskan desisannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika rukuk misalnya. Baca, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la. Tapi dikeraskan sinnya, desis pada sinnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Itu juga dikhawatirkan mengganggu orang lain ketika sholat. Ya, atau ketika bangkit dari rukuk menuju iktidal, baca sami Allahu liman hamida, dikeraskan desis pada sinnya. Ya. Terkadang orang jadi terganggu yang sebelahnya. Ya, maka yang seperti ini wajib untuk kita perhatikan. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian ikhwani fillah, perkara yang lain terkait dengan ibadah sholat kita adalah pentingnya kita untuk memperhatikan sunnah taswiyatus shufuf wattaras, meluruskan dan merapatkan shaf di dalam sholat berjamaah. Jangankan yang belum tahu ilmunya, yang boleh dikatakan masih awam, yang sudah taklim pun perlu untuk kita ingat-ingat terus sunnah ini. Terkadang kita terhinggapi rasa malas atau sebagainya, jadi kurang sempurna di dalam menerapkan sunnah ini. Maka tidak salahnya insyaallah di mengawali majelis kita ini kita baca kembali hadis-hadis terkait dengan merapatkan shaf. Sekaligus nanti kita akhiri dengan membaca wasiat dan nasihat dari Imam Ahli Sunnah fi hadzal asr, Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullahu taala, terkait dengan amalan penting ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap persatuan kaum muslimin. Mungkin kita anggap amalan merapatkan shaf itu amalan remeh, cuma merapatkan shaf aja. Tapi hikmah di balik itu sangat besar. Yang nanti kita baru paham, oh seperti itu ternyata. Kita bisa dapati nanti di penjelasan beliau hafizahullahu taala wara'ah. Kita bisa mengkaji di kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan bab ini. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membuat satu bab khusus di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab Fadlis Saffil Awal Wal Amru atau Wal Amri Bi Itmamis Sufuf Al-Uwal Wataswiyatiha Wattaras Fiha. Bab keutamaan saf yang pertama, ya. Kemudian perintah untuk menyempurnakan saf-saf yang terdepan dan untuk meluruskan serta merapatkannya. Kita baca sebagiannya. Beliau menyebutkan banyak hadis di sini, tapi kita ambil yang kita rasa cocok, ya, penting, cocok sesuai dengan pembahasan kita. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud Tafan Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yamsah manakibana fis shalah. Dahulu kebiasaan Rasulullah, kebiasaan beliau. Jadi tidak dilakukan beliau sekali atau dua kali, tapi kebiasaan. Arti kebiasaan itu ya di sini disebutkan dengan lafaz kana. Kana Rasulullah dalam ilmu lughah, kana itu bisa memberikan faidah bahwasanya perbuatan itu dilakukan secara mudawamah, terus-menerus. Dan ini beliau lakukan semasa hidup beliau. Semasa Rasulullah SAW hidup, apa yang beliau lakukan? Yamsah manakibana. Beliau memegang dan mengusap, ya memegang pundak-pundak kami, bahu-bahu kami. Apa tujuannya? Untuk merapatkan shaf di dalam sholat. Sambil beliau berkata, istau, luruskan. Maksudnya perintah untuk meluruskan shaf, ya. Luruskan. Wala takhtalifu. Dan jangan sampai kalian berselisih. Berselisih dalam apa? Shaf. Berselisih dalam shaf itu ada dua bentuk. Tidak lurus. Yang satu seperti ini, yang satu sampingnya agak ke depan atau agak ke belakang. Ini sudah termasuk kategori ikhtilaf di dalam shaf. Berselisih dalam shaf. Atau bentuk perselisihan di dalam shaf yang kedua adalah renggang. Shafnya renggang dan tidak rapat. Maka dua bentuk ini masuk dalam kategori ya al-ikhtilaf fi shaf yang Rasulullah alaihi wasallam larang umatnya dari hal itu. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih di dalam shaf. Fatakhtalifa qulubukum. Coba lihat dampak negatifnya yang sangat besar. Perselisihan secara zahir mengakibatkan hukuman, membuahkan buah yang sangat pahit, hukuman berupa perselisihan hati. Fatakhtalifa qulubukum. Maka akan berselisih pula hati-hati kalian. Nah, dalam hadis yang lain, kalau yang sering kita dengar lafaz ya sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min itmami aw min tamamish shalah, luruskan shaf-shaf kalian karena sungguhnya rapatnya shaf atau lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Walhamdulillah di sebagian masjid-masjid kaum muslimin masih dibiasakan untuk yang seperti ini, mengingatkan makmumin untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Dalam hadis yang lain, kalau hadis tadi Abu Mas'ud tadi rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang lain yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna shufufakum. Sungguh ya, luruskanlah shaf kalian. Rasulullah memerintahkan perintah meluruskan shaf dengan dua bentuk penekanan. Yang pertama la mutakid la, kemudian diikuti dengan nunut taukid. Nun taukid. Latusawwunna shufufakum. Perintah untuk meluruskan shaf. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum aw baina wujuhikum. Kalau tidak kalian luruskan shaf-shaf kalian ketika sholat, niscaya Allah akan jadikan wajah-wajah kalian berselisih. Allah perselisihkan wajah-wajah kalian, ya. Sehingga di sini juga tidak lurusnya dan tidak rapatnya shaf adalah sebab perselisihan dan perpecahan umat. Dampaknya sangat besar. Nah, di hadis yang lain Rasulullah merinci bagaimana cara meluruskan dan merapatkan shaf. Dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, aqimus sufuf, tegakkanlah saf-saf, wahadu bainal manakib, dan luruskan pula antara pundak-pundak kalian. Jadi meluruskan saf itu dalam bentuk apa? Meluruskan pundak juga. Meluruskan dan merapatkan pundak. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah. Jangan sampai ada celah. Artinya apa? Lekatkan, rapatkan, dekatkan sampai betul-betul merapat, tidak ada celah. Nah, ya. Wala tadaru furujatin lisyaiton, dan janganlah sampai kalian menyisakan celah-celah bagi syaitan. Kemudian Rasulullah sebutkan, ya, pahala besar bagi orang yang menyambung saf, tidak membiarkan ada saf yang renggang atau ada celah di antara saf. Man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Sebaliknya, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus saf, maka niscaya Allah akan memutus hubungan dengannya. Wa na'udzu billahi min dzalik. Hukumannya berat, ya. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah bersabda, rusu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian, waqaribu bainaha, dan dekatkan, wahadu bainal a'naq, dan sejajarkan antara leher-leher. Jadi kita dapat berapa tadi? Pundak lurus dan sejajar, leher juga lurus dan sejajar, ya. Dan itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan merapatkan dan meluruskan kaki. Mata kaki lurus, karena itu adalah sumbu badan kita, ya. Mata kaki itu tolak ukurnya di situ dan di pundak. Maka kalau mata kaki sudah lurus, pundak sudah lurus, insya Allah lurus. Nah, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانِ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِ. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, beliau bersumpah dengan nama Allah, إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانِ, sungguh aku melihat syaitan, يَدْخُلُ فِي atau مِنْ خَلَلِ الصَّفِ, masuk ke celah-celah saf. Ini perkara gaib yang Rasulullah beritakan, yang mana Rasulullah لا ينطق عن الهوى, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, beliau melihat syaitan masuk ke tengah-tengah celah, ya, ke celah-celah saf yang renggang. Ya. Nah, demikian, ya, beberapa hadis terkait dengan bab ini. Demikianlah ihtimamnya Rasulullah SAW di dalam merapatkan dan meluruskan saf. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yatakhallal as-saf min nahiyatin ila nahiyatin. Jadi kalau sudah qomat, ya, sudah iqamatus shalah, beliau tidak langsung takbir. Beliau ngecek dulu dari satu sisi saf ke sisi yang lain. Disebutkan di sini, dan ini kebiasaan Rasulullah, disebutkan dengan lafaz kana. Dahulu Rasulullah biasa yatakhallal as-saf, mencari celah-celah saf-saf yang masih renggang, yang masih ada celahnya. Ngecek, ya. Min nahiyatin ila nahiyatin, dari satu sisi ke sisi yang lain. Yamsah sudurana, beliau memegang dada-dada kami. Ya, diratakan dada-dadanya itu, disejajarkan. Jangan sampai ada yang terlalu maju atau terlalu mundur. Ya. Wa manakibana, dan juga pundak-pundak kami dipegang sama beliau itu. Jadi enggak cuma ucapan, ya. Ini sunnah, ini bukan sunnah qauliyah saja, tapi dipraktikkan beliau semasa hidupnya dengan sunnah fi'liyah. Dengan perbuatan, ya, beliau contohkan dengan fi'il. Nah, demikianlah sunnah ini terus berjalan di masa Khulafaur Rasyidin sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika kaum muslimin sudah banyak. Banyak orang-orang yang masuk Islam sehingga jamaah sudah ramai. Ya, di masjid itu ketika sholat sudah ramai. Jadi enggak memungkinkan lagi untuk imam yang ketika itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab, ini disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, ya. Tidak bisa lagi melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam semasa hidup. Karena sudah terlalu panjang shofnya. Terlalu banyak. Apa yang beliau lakukan? Beliau menunjuk petugas-petugas yang ditugasi untuk meluruskan shof. Sampai demikian. Ya. Sampai demikian. Dan tidak beliau bertakbir. Tidaklah beliau bertakbir kecuali setelah mendapat laporan dari petugas-petugas itu bahwasanya shof sudah benar-benar lurus dan rapat. Demikian ihtimamnya Khulafaur Rasyidin di dalam menerapkan sunnah ini. Maka kita ahaqqun nas, ikhwani fillah, barakallahu fikum, kita ahlus sunnah, salafiyun, orang yang paling berhak dan paling berkewajiban untuk mengamalkan sunnah ini dan mengajarkannya kepada manusia. Wallahi, kaum muslimin itu mayoritasnya tidak paham. Mereka tidak paham hadis-hadis yang seperti ini. Kalau mereka membaca, mereka akan benar-benar memahami bagaimana pentingnya merapatkan dan meluruskan shaf. Maka kita jangan lemah. Kita di masjid sini ya, kita belum bisa mengkondisikan dengan sempurna. Maka jangan lemah. Mungkin kita dapati, kita ingin merapatkan shaf di sebelah kita, mungkin orangnya belum paham. Kita khawatir kalau kita rapatkan nanti orangnya enggak berkenan atau apa. Jangan minder duluan. Semangat, amalkan. Tempelkan dengan lembut, ya, dengan cara yang baik. Tapi kita juga harus mengasah kepekaan kita. Harus peka kita. Ya, jangan sembrono. Ya, jangan tergesa-gesa. Jangan ceroboh. Peka. Kalau kelihatannya orangnya kelihatannya sudah risih, ya sudah, jangan dipaksa. Tapi kalau kita tempel, orangnya diem saja, ya alhamdulillah. Iya. Nah, kalau nempelkan kaki dan badan kita terkhusus ke orang yang belum kita rasa belum paham, jangan ditempelkan kuat-kuat, ya. Jangan diteken sekali. Apalagi sampai ada yang bagian kakinya yang terinjak, jangan. Tempelkan lembut, yang penting rapat, ya. Enggak harus ditekan, enggak. Dan yang ini juga diingatkan oleh sebagian masyayikh, sebagian orang berusaha menempelkan mata kakinya. Jadi berusaha dia sampai kakinya, mungkin ini kaki ya, di bagian tumitnya dilebarkan gini. Jadi tahu modelnya. Jadi bagian belakang itu diginikan. Tujuannya apa? Biar nempel mata kakinya. Ini termasuk takalluf yang diingkari oleh para ulama. Sebagian mungkin berdalil dengan riwayat-riwayat yang sahih. Disebutkan para sahabat, ya, ketika menyebutkan sunnah ini sampai menempel mata-mata kaki kami atau mata kaki kami. Ini bukannya diperintahkan untuk menempelkan mata kaki. Bukan itu yang diperintahkan. Yang diperintahkan adalah meluruskan dan merapatkan shaf sampai-sampai mata kaki mereka menempel. Jadi kalau shafnya sudah lurus dan rapat, tapi mata kaki tidak menempel, labas, tidak masalah. Bukan itu yang diperintahkan. Ya, yang penting mata kaki sejajar, lurus, kaki sudah rapat, sudah cukup. Tidak harus mata kakinya ditempelkan sampai rapat. Dan itu seringkali justru menimbulkan kemungkaran atau penyelisihan sunnah. Seperti apa? Dia berusaha menempelkan mata kakinya, kakinya yang belakang dilebarkan, ya, akhirnya malah pundaknya enggak bisa rapat dengan sisi kanan dan kirinya. Yang mana justru harusnya pundak ini juga rapat. Jadi yang rapat itu kaki rapat, pundak juga rapat. Nah, maka kita juga ingatkan, nah, untuk kita semua yang perlu diperhatikan juga ketika merapatkan dan meluruskan shaf adalah kaki dan pundak juga. Jadi jangan sampai kakinya terlalu lebar sehingga pundaknya berjauhan. Nah, ini juga kurang tepat, ya. yang sempurna adalah merapatkan kaki dan pundak sampai rapat. Ya. Nah, demikian kita nasihatkan kepada ikhwanuna sekalian, barakallahu fikum. Terakhir kita bisa, mungkin kita baca ya sedikit penjelasan dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala terkait dengan permasalahan ini, yang mana di sini nanti akan semakin jelas bagi kita bahwasanya ahlus sunnah salafiyun itu adalah orang-orang yang sangat mendambakan dan memimpikan persatuan umat. Salah satu upaya mereka, karena saking inginnya mereka menyatukan dan mempersatukan umat, mewujudkan kerukunan umat, adalah dengan menerapkan sunnah, meluruskan dan merapatkan saf. Justru orang-orang yang meninggalkan sunnah, merapatkan dan meluruskan saf inilah yang tidak punya perhatian terhadap persatuan dan kerukunan kaum muslimin. Ya. Nah, sehingga ini sekaligus membantah syubhat orang-orang yang menyatakan salafiyin itu sukanya memecah belah umat. Lah, justru kaum salafiyin ahlus sunnah merekalah orang yang terdepan di dalam menciptakan dan mewujudkan persatuan dan kerukunan umat. Tapi adalah persatuan yang benar-benar dibangun di atas hablullah, tali agama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk realisasi firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berselisih. Artinya persatuan harus dibangun di atas tali agama Allah, bukan persatuan yang palsu. Persatuan yang palsu, yang tidak dibangun di atas tali agama Allah, hakikatnya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka sedang bersatu padu, wa qulubuhum syatta. Padahal hakikatnya hati-hati mereka tercerai-berai. Ya. Bukan seperti itu persatuan yang kita inginkan. Persatuan yang kita inginkan adalah persatuan yang hakiki, yang dibangun di atas al-haq, dibangun di atas hablullah. Wasiat dan nasihat dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Wasiat ini diberi judul, ya ahlas sunnah wal wifaq la tatruku sunnatal ilsaq. Wahai ahlus sunnah, orang-orang ahli persatuan yang mencintai persatuan dan kerukunan, la tatruku sunnatal ilsaq, janganlah kalian sampai meninggalkan sunnah merapatkan saf. Beliau berkata, at-taras fis sufuf wa ilsaqil ka'ab bil ka'ab wal manakib bil manakib, hadha minal asbab al-qawiyyah jiddan lita'alluf wal tawad wal mahabbah. Merapatkan saf, menempelkan bagian mata kaki dan pundak. Penjelasannya seperti tadi. Ya, jadi dipahami dengan pemahaman yang baik, jangan sampai keliru di dalam memahaminya. Artinya meluruskan dan merapatkan saf, kalau benar-benar lurus sampai merapat dan menempel mata kakinya, maka itu baik. Tapi kalau tidak, tidak ada masalah. Yang penting safnya sudah lurus dan rapat. Kata beliau, hadza minal asbab al-qawiyyah jiddan, ini adalah termasuk sebab yang sangat kuat lita'alluf, untuk menyatukan hati-hati di antara umat, wattawad, perasaan saling mencintai, wal mahabbah, saling menyayangi, saling mencintai dan mengasihi. Wattaqsir fiha wa ihmaluha min asyaddil asbab al-muaddiyah ilal furqah. Sebaliknya, meremehkan sunnah ini, menyepelekannya, tidak mengamalkannya, tidak perhatian dengannya, min asyaddil asbab al-muaddiyah ilal furqah, termasuk sebab terbesar yang mengantarkan kepada perpecahan. Kepada perpecahan. Maka kita harus hati-hati. Ya. Wa ilal baghdha, sebab terkuat yang bisa mengantarkan kepada permusuhan. wa ila tashahun dan perseteruan, wa tafarruq dan perpecah belahan. Wa hadha amrun istahana wa yastahinu bihi katsirun minal muslimin. Dan perkara ini adalah perkara yang banyak di antara kaum muslimin yang meremehkannya. Wa hatta min kibari thullabil ilm, sampai pun para thullabul ilm, penuntut ilmu yang senior pun terkadang masih menyepelekan dan meremehkan amalan ini. Jadi kita harus perhatikan yang sempat kita singgung tadi, jangankan awam, yang sudah belajar pun terkadang masih belum serius di dalam mengamalkannya. Walil asaf asyadid, sangat disayangkan. Waqad warada fi dzalika ahadits katsiratun lakinnana la nafqahuha walau faqahnaha latabbaqnaha walakasabna khairan katsiran. Dan telah disebutkan, telah ada di dalam permasalahan ini hadis-hadis yang banyak, akan tapi kita tidak memahaminya. Kita tidak benar-benar memahaminya. Kalau seandainya kita memahaminya, latabbaqnaha, niscaya kita pasti akan mengamalkannya. Kita sebagiannya sudah baca tadi hadis-hadisnya. Bagaimana Rasulullah semasa hidupnya sangat perhatian. Sampai beliau demikian ya, merapatkan shaf, pergi ke shaf yang sebelah sana, dirapatkan pundaknya, diluruskan dadanya, ya, disejajarkan, demikian seterusnya. Sampai zamannya Khulafaur Rasyidin. Kalau seandainya kita benar-benar memahaminya, memahami pentingnya sunnah ini, kita akan pasti mengamalkannya dan kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa waffarna 'alal ummati juhudan 'azimatan li tahsili asbabil ijtima' wat tajmi'. Dan kita akan memberikan sumbangsih upaya-upaya yang besar terhadap umat ini untuk mewujudkan sebab-sebab persatuan. Persatuan umat. Jadi amalan yang remeh ini jangan diremehkan, karena dampaknya sangat besar terhadap persatuan dan kesatuan umat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa kita pahami dengan baik dan kita amalkan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita malam hari ini, yaitu kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita memasuki pembahasan yang baru. Kita baca judul topiknya, Isbatu al-wahdaniyati lillahi wa nafyu asy-syariki anhu ta'ala. Penetapan wahdaniyah bagi Allah, kemahaesaan bagi Allah, wa nafyu asy-syarik anhu ta'ala, dan penafian sekutu darinya, menafikan sekutu bagi Allah ta'ala, wa dzikru jumlatin min sifatihi wastiwa'ihi jalla wa ala, dan penyebutan sebagian sifat-sifatnya dan istiwa-nya jalla wa'ala. Itu sifat istiwa bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, qawluhu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Ayat ini merupakan bagian akhir dari ayat yang berisi perintah untuk kita beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, pencipta kita dan pencipta umat-umat sebelum kita. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Disebutkan di sini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya satu-satunya zat yang menciptakan, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu Allah sebutkan rububiyahnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Rabb kalian alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini semua terkandung penetapan tauhid. Apa? Rububiyah. Rububiyah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan dari langit air, hujan, fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah mengeluarkan dengan sebab air hujan itu as-samarat, buah-buah sebagai rizki bagi kalian. Maka Allah susul dengan larangan untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ay ta'lamun annallaha huwal ladzi. Bahwa satu-satunya Allah, Allah lah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. La ghair. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah lah satu-satunya pencipta yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah juga. Wa qawluhu. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah anda dan tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka, yaitu orang-orang musyrik yang menjadikan bagi selain Allah, bagi Allah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai berhala-berhala mereka seperti mereka mencintai Allah. Menyamakan kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka dengan kecintaan mereka kepada Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Ya. Menyamakan kecintaan kepada selain Allah sebanding dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di sini disebutkan dengan lafaz mahabbah, yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah seperti mereka mencintai Allah, tapi ini mencakup ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa yajuzu an naqul innal murada bil andad ma huwa a'am minal mahabbah. Dan boleh juga kita katakan yang dimaksud dalam ayat ini, yang dimaksud dengan al-andad, tandingan-tandingan bagi Allah dalam ayat ini, lebih umum daripada sekedar mahabbah, kecintaan, ya, mencintai sesembahan-sembahan selain Allah seperti mencintai Allah. Ini sebagai contoh saja. Tapi tandingan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu mencakup umum. baik dia anda dan ya'budunahum kama ya'budunallah, tandingan-tandingan yang kaum musyrikin beribadah kepada mereka sebagaimana beribadah kepada Allah, atau bernazar untuk berhala-berhala itu sebagaimana bernazar kepada Allah, sehingga mencakup semua jenis ibadah. Bertawakal kepada berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka bertawakal kepada Allah dan sebagainya, dari berbagai jenis ibadah. Sehingga jangan sampai kita menjadikan kecintaan kita kepada selain Allah menandingi kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun Rasulullah alaihi salatu wasalam, afdalul khalq, imamul anbiya wal mursalin, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, imamnya, pemimpinnya, para nabi dan rasul pun tidak berhak kita cintai dengan kecintaan yang mencintai, yang menandingi atau semisal dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rasul saja tidak boleh kita cintai melebihi atau sebanding dengan kecintaan kita kepada Allah, apalagi yang di bawah kedudukannya, di bawah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa yantabiq dzalika 'ala man ahabba Rasulullah ka hubbillah. Ayat ini juga konteksnya bisa dikenakan kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah sebanding dengan kecintaannya kepada Allah. Berlebihan di dalam mencintai Rasulullah sampai mengangkat posisinya dan derajatnya ke tingkat uluhiyah. Ya. Li'annahu yajibu an tuhibba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan laisat ka mahabbatillah. Yang wajib bagi seorang mukmin adalah mencintai Rasulullah dengan sebuah kecintaan, tapi tidak boleh sampai menandingi kecintaan kepada Allah. Li'annaka innama tuhibbu ar-rasul taba'an li mahabbatillahi azza wa jalla. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah kecintaan yang mengikuti kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kepada Allah itulah puncak kecintaan seorang hamba. Adapun kecintaan kepada Rasul itu mengikuti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh sampai menandingi. Kecintaan kepada Rasul itu sifatnya taba'an, kecintaan yang mengikuti saja. Adapun kecintaan yang utama, ya, adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini kita perlu memahami beberapa istilah di dalam bahasa Arab. Ya. Yang disebut dengan mahabbah, al-mahabbah ma'allah dan al-mahabbah lillahi wa fillah. Kita sering ya, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-mahabbah fillah atau lillah. Artinya apa? Al-mahabbah fillah atau al-mahabbah lillah, hiya an tuhibba syai'a taba'an li mahabbatillahi azza wa jal. Yaitu ketika engkau mencintai sesuatu mengikuti kecintaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang seperti ini, terpuji, bahkan penyempurna keimanan seorang hamba. Ketika seorang hamba mencintai sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, man ahabba fillah, wa abghada fillah, wa a'ta fillah, wa man'a lillah, faqad istakmala imanuhu atau faqad istakmala imanahu kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Ya. Makanya seperti ini disyariatkan, mencintai sesuatu karena Allah, mencintai orang lain karena Allah, mencintai Rasul karena Allah, mencintai saudara-saudara kita kaum mukminin karena Allah dan sebagainya. Adapun yang dilarang adalah al-mahabbah ma'allah. Ini adalah kesyirikan. al-mahabbah ma'allah. Antaj'ala artinya adalah antaj'ala ghairallahi mithlahu fi mahabbatihi aw akthar, wa hadha syirk. Yaitu ketika seorang menjadikan selain Allah, mencintai sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah, sebanding dengan kecintaannya kepada Allah atau bahkan lebih. Maka yang seperti ini dikategorikan sebagai asyirik. Jannabaniyallahu wa iyyakum minha. Kecintaan yang dikategorikan sebagai syirik yaitu al-mahabbah ma'allah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Katakan alhamdulillah, segala puji, alhamd, alhamdulillah hanya bagi Allah, ya, segala puji hanya bagi Allah, alladzi lam yattakhidz waladan, yang tidak menjadikan anak, tidak mengangkat atau menjadikan anak, tidak memiliki anak, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaan atau kerajaannya. Walam yakul lahu waliyun minadzul, dan tidak memiliki waliyun minadzul, yaitu penolong-penolong yang karena sebab adzul, kehinaan. Artinya lam yakul lahu waliyun lakinnahu qayyada biqaulihi minadzul. Min di sini li ta'lil. Min di sini minadzul adalah untuk ta'lil. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya wali-wali. Ya, wali Allah, auliyaullah, waliyullah. Yang seperti itu sabit lillah. Allah memiliki wali-wali. Itu orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, hadis wali, ya, bahwasanya Allah akan senantiasa menolong wali-walinya. Akan tapi wali Allah yang dinafikan di sini, walam yakun lahu waliyun minadzul, adalah wali yang memposisikan naam walinya lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan. Ya, yang dinafikan adalah wali penolong yang seolah-olah wali itu Allah merasa butuh dengannya. La, ya, karena bisa kalau dalam di makhluk, ya, makhluk punya wali, itu bisa berarti makhluk itu butuh kepada walinya, kepada penolongnya, kepada pembelanya, ya. Nah, contoh gampangnya wanita butuh kepada wali untuk menikahkannya, butuh dia kepada walinya. Adapun waliullah, Allah tidak butuh kepada walinya, ya. Justru sebaliknya, walinya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaukan dengan penggalan ayat ini. Walam yakun lahu waliyun minadzul. Bisa dipahami kira-kira, ya. Jadi menafikan wali yang demikian sifatnya, tidak dinafikan secara mutlak. Karena Allah memiliki wali-wali, ya. Itu hamba-hambanya yang salihun, yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka lah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, walakinnal wali al-manfi huwal wali minadz-dzul. لأن الله تعالى له العزة جميعا فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته. Nah, wali yang dinafikan dalam penggalan ayat ini adalah wali yang tadi sifatnya yang seolah-olah ya jangan sampai dipahami bahwasanya Allah butuh kepada walinya, tidak. Ya, karena Allah memiliki izzah yang mutlak. Izzah ya, sifat izzah yang sempurna, maka tidak terkenai sifat dzul, kehinaan atau merasa butuh kepada makhluknya sedikit pun. Karena kesempurnaan sifat izzah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kabbirhu takbirah. Dan besarkanlah Allah takbirah. Di sini terdapat taukid. Ya. Benar-benar. Besarkanlah Allah. Agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya. Ayat yang berikutnya. InsyaAllah ini ayat yang terakhir kita bahas di malam hari ini. Ya. Wa qawluhu ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam surat At-Taghabun. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Lahul mulku wa lahul hamd. Hanya miliknya lah al-mulk, kekuasaan dan kerajaan. Walahul hamd, dan hanya baginya lah al-hamd, pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah, dan dia maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan inilah yang wajib diyakini oleh setiap mukmin. Bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Tidak seperti yang diucapkan oleh siapa? Zakir Naik atau siapa namanya yang benar pengucapannya itu? Zakir Naik atau apa? Zakir Naik. Ya. Yang na'udzubillah, ucapan yang sangat keji. Celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yaqul, menyatakan ya, menyebutkan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Allah. Na'udzubillah. Ya. Ucapan yang mungkar. Maka seorang mukmin tidaklah pantas seperti itu. Kita katakan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dimampui Allah. Allah maha kuasa dan maha mampu terhadap segala sesuatu. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.